dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan bagi kita sekalian untuk bisa melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan Allah Subhanahu wa taala akhiri hidup kita dengan keadaan husnul khatimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keliru dan salah ketika seseorang menyangka dia menjalani kehidupan ini tidak memiliki musuh yang senantiasa mengintainya dan tidak ingin serta tidak pernah menginginkan kebaikan baginya, yang senantiasa mencari kesempatan untuk bisa menghancurkan kehidupannya, untuk bisa menyesatkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Keliru dan salah ketika seorang beranggapan dia tidak memiliki musuh yang sangat tidak menginginkan kebaikan baginya. Dan musuh tersebut adalah iblis dan bala tentaranya. Musuh yang menjadi rival abadi bagi manusia. Dan pada pertemuan yang kemarin, minggu yang lalu, kita telah bahas dan kita jelaskan bagaimana awal mula permusuhan iblis dan bala tentaranya kepada anak-anak Adam, di mana awal mulanya adalah ketika Allah SWT perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, maka dia pun menolaknya dengan sombong, yang kemudian Allah SWT usir dia dari surga, rendahkan dan hinakan dia karena merasa tinggi di hadapan Allah. Kemudian dia bersumpah dia akan menyesatkan anak-anak Adam. Inilah awal mula permusuhan iblis dan bala tentaranya. Dan iblis pun merealisasikan sumpahnya tersebut. Bahkan sejak awal anak-anak Adam dilahirkan oleh ibunya, genderang perang sudah ditabuh oleh iblis dan bala tentaranya. Kemudian ketika anak-anak Adam menjalani aktivitasnya di kehidupan yang fana ini, maka iblis dan bala tentaranya pun tidak tinggal diam, terus berusaha untuk menghancurkan kehidupan mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitan yahduru ahadukum, yahduru ahadakum fi kulli ahwalih." Sesungguhnya syaitan hadir, menghadir atau hadir bersama kalian, menggoda, menyesatkan, menyimpangkan kalian dari kebenaran dan menjauhkan kalian dari kebenaran pada setiap aktivitas kalian, pada setiap aktivitas kalian. Ya. Jadi jangan sangka jika kita masuk ke masjid kita selamat dari tipu daya syaitan, bahkan justru sangat gencar dan giatnya syaitan untuk ada di masjid untuk bisa menyesatkan anak-anak Adam dan menghalangi mereka dari jalan Allah. Kalau orang-orang yang ada di diskotik, kalau orang-orang yang ada di tempat-tempat maksiat, maka sungguh sangat sedikit keperluan syaitan untuk menggoda dan mengganggu mereka. Mereka sudah berada di dalam tempat-tempat yang kotor dan sangat sulit mereka untuk beranjak darinya dan lepas darinya. Tapi untuk orang-orang yang ke masjid, maka itu sasaran yang mereka sangat gigih dan sangat berkemauan keras untuk bisa menyesatkan dan menghalangi mereka dari apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya. Syaitan dalam setiap aktivitas senantiasa terus mengganggu, menyesatkan umat manusia. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah, kita pun telah menjelaskan permusuhan ini bukan hanya sampai selesai ketika dunia yang fana ini berakhir. Bahkan permusuhan ini sampai terus sampai yaumul kiamah, sampai yaumul kiamah. Permusuhan yang terus akan menjadi seteru, akan menjadi kebencian, permusuhan yang tidak akan pernah bisa didamaikan. Dan pada pertemuan yang lalu juga telah kita bahas, yakni syaitan di dalam mengganggu manusia. Maka yang diganggu pada anak Adam itu dua hal yang ada pada diri mereka. Yang pertama fisik, dan yang kedua adalah hatinya. Fisik dan hati. Dan kita telah menjelaskan bagaimana ketika gangguan itu adalah gangguan fisik, bagaimana cara pengobatannya, bagaimana cara mendeteksinya, bagaimana cara mendeteksinya. Setelah kita deteksi bahwasanya ini adalah gangguan syaitan terhadap fisik-fisik manusia, maka tentu medis bagaimanapun hebatnya akan sangat sulit untuk bisa mengobati penyakit ini karena ini non medis. Ya. Dan kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua, syaitan mengganggu manusia pada hati-hati mereka. Hati mereka, dan ini yang paling berbahaya. Gangguan dan kerusakan yang dilancarkan oleh iblis dan bala tentaranya kepada hati-hati manusia. Kalau fisik mereka rusak, kalau fisik anak-anak Adam itu binasa, maka itu sifatnya hanyalah kebinasaan dalam duniawiyah yang mungkin dia bisa selamat nanti di akhirat. Tapi kalau hati yang sudah rusak dan hancur, bukan hanya dunia yang rusak, tapi akhirat pun ikut menjadi rusak. Anak Adam akan merasakan kerusakan di akhiratnya nanti. Ini yang paling berbahaya. Ini pengerusakan yang sifatnya fisik. Ya. Oleh sebab itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini diantara pengetahuan atau ilmu yang harus kita ketahui. Bahwasanya kita hidup di dunia ini akan senantiasa memiliki musuh dan bermusuhan dengan iblis dan bala tentaranya. Dan gak boleh sedikit pun juga kita lalai dan waspada, dan harus terus waspada. Lalai dan meremehkan akan hal ini. Allah berfirman, inna syaitan lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu musuh bagi kalian, jadikan syaitan itu sebagai musuh. Ya. Allah SWT telah memperingatkan kepada kita sekalian agar senantiasa waspada dan berhati-hati akan tipu daya syaitan ini. Ini yang harus kita ketahui. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, di sana ada beberapa cara, tujuan atau cara syaitan di dalam menyesatkan manusia. Apa yang dia inginkan, apa yang dia tuju, atau bagaimana cara syaitan dalam menyesatkan manusia. Akan tetapi hadirin, sebelum kita bahas itu, ya, ya mungkin kalau gak sempat di waktu yang akan datang insyaallah, yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini yang lebih penting dan sangat penting untuk kita ketahui, bagaimana bentuk ihtimam, perhatian yang besar dari Allah dan Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam kepada kaum muslimin agar bisa terpelihara dari gangguan syaitan, agar bisa jauh dari tipu daya syaitan. Ada beberapa hal yang ditunjukkan langsung oleh Allah atau sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa terpelihara dari gangguan syaitan ini, baik gangguan yang sifatnya fisik atau gangguan yang sifatnya gangguan yang dibisikkan di dalam hati. Ya, yang menunjukkan kepada kita sekalian tentang rahmat Allah SWT yang sangat besar bagi kita sekalian di dalam apa yang Allah syariatkan ini, ya, dan juga sebagai perhatian bagi kita sekalian bahwasanya gangguan syaitan ini bukanlah perkara yang boleh dianggap remeh. Agama sangat memberikan perhatian, memberikan tameng, benteng bagi seorang muslim agar mereka selamat dari tipu daya musuh besar mereka ini, syaitan. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, secara garis besar seseorang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya syaitan dengan dua cara. Yang pertama, dengan mengikhlaskan agama ini karena Allah. Beragama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beragama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin au mukhlisin." Syaitan bersumpah, "Demi keperkasaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang ikhlas." Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Sulit sekali syaitan untuk bisa membuat makar, tipu daya orang-orang yang benar tujuan hidupnya di dalam menjalani kehidupan ini. Karena Allah, lillahi ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Muhammad, salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku, matiku adalah Allah, untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya untuk mengatakan kepada umatnya. Dan orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam menjalani aktivitasnya atau niat yang saleh dalam menjalani aktivitasnya, dia akan terpelihara dari tipu daya syaitan dan kerusakan serta makar syaitan. Lihatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang Nabi Allah Yusuf. Wa kadzalika linasrifa anhu su innahu min ibadinal mukhlishin. Dan demikianlah kami selamatkan Yusuf dari perbuatan yang hina, dari perbuatan yang keji, dari zina. Sesungguhnya Yusuf adalah termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Lihat bagaimana Allah SWT palingkan Yusuf dari kekejian dan kekotoran perbuatan zina ini. Allah jelaskan sebabnya karena beliau adalah seorang yang ikhlas, seorang yang mengikhlaskan agamanya karena Allah. Dan demikianlah Allah selamatkan orang-orang yang benar-benar memurnikan niat-niatnya, tujuan hidupnya di dalam menjalani kehidupan ini karena Allah dan tujuan yang saleh. Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari tipu daya syaitan, dari makar syaitan. Ini yang pertama. Secara global. Kemudian yang kedua, secara global juga seorang akan selamat dari tipu daya syaitan ketika dia menjalani kehidupan ini, menjalani agamanya, terutama sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah datang membawa hidayah, datang membawa petunjuk hidup. Petunjuk hidup bukan hanya petunjuk ibadah, tapi petunjuk hidup bagaimana kita menjalani, melangkahkan kaki di atas permukaan bumi ini. Itu Rasulullah. Bukan hanya mengajarkan tentang bagaimana ibadah, tapi bagaimana kita beraktivitas dalam kehidupan dunia ini, Rasulullah telah mengajarkan kepada kita sekalian. Nah, orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dalam menjalani aktivitasnya, Allah SWT akan selamatkan dia dari tipu daya syaitan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17, perkataan iblis, "La'udanna lahum siratal mustaqim." Sungguh aku akan memalingkan mereka. Ini membuat mereka terduduk dari jalanmu yang lurus. Ini mereka tidak akan bisa berjalan di atas jalanmu yang lurus. Mereka akan terhenti dari jalanmu yang lurus. Mereka akan tersimpangkan dan menyimpang dari jalanmu yang lurus. Aku akan perbuat itu semua, menyimpangkan mereka dari jalanmu yang lurus. Itu yang dikatakan oleh iblis. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan kau akan dapatkan, ya Allah, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Ayat ini menjelaskan kepada kita sekalian hadirin yang dimuliakan Allah, di antara apa yang diinginkan oleh syaitan, syaitan ingin menyesatkan kita dari jalan yang lurus, menjauhkan kita dari jalan yang lurus, membuat kita terhenti dari jalan yang lurus. Kemudian hadis ini juga, ayat ini juga menjelaskan kepada kita sekalian bahwasanya syaitan sangat bersungguh-sungguh akan berupaya dengan berbagai macam cara dan makar untuk bisa menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kata para ulama, kenapa dia tidak datang dari atas? Karena Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Karena Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Ini di antara perkataan para ulama. Kemudian ayat ini juga menjelaskan kepada sekalian bahwasanya di antara yang diinginkan oleh syaitan agar anak-anak manusia itu tidak bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada orang-orang yang berbuat baik kepada mereka, yang sudah banyak berbuat baik kepada mereka. Ini di antara tipu daya syaitan. Yang menjadi pelajaran dari kita bagaimana bahwasanya seorang dengan berjalan dan berpegang teguh di atas sunnah, dia akan selamat dari tipu daya syaitan. Ini syaitan berkata, la'aqudannahum siratal mustaqim. Saya akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Sedangkan jalan yang lurus itu adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah. Jalan yang lurus adalah jalan sunnah. Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Yasin, kata Allah, demi Qur'an yang bijaksana, yang hakim, yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh benar-benar adalah utusan Allah SWT ala siratin mustaqim, dan engkau Muhammad berada di atas sirat mustaqim, jalan yang lurus. Dengan seorang mengikuti sunnah Nabi SAW, petunjuk dari Rasulullah dalam menjalani aktivitas kehidupannya, maka dia berada di atas jalan yang lurus, dan syaitan tidak menginginkannya berada di atas jalan yang lurus. Dengan dia yang berjalan di atas sunnah, maka syaitan tidak mampu untuk menggelincirkannya, menyesatkannya. Berputus asa syaitan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan Rasulullah. Jalan selain Rasulullah itu jalan syaitan. Itu jalan syaitan. Karena jalan yang lurus cuma satu, jalan yang ditapaki dan ditempuh oleh Rasulullah, petunjuk Rasulullah. Adapun selain petunjuk Rasulullah SAW, maka itu petunjuk syaitan. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, di mana Nabi pernah menjelaskan dan membuat garis di hadapan para sahabat. Khattana khattalana Rasulullah SAW khututan. Nabi SAW pernah membuat garis-garis kepada kami. Atau Nabi SAW pernah membuat garis kepada kami, sebuah garis. Satu garis panjang. Kemudian Rasulullah SAW membuat di kanan dan kirinya garis-garis yang lain, yang pendek. Kemudian Nabi SAW, hadza sabilullah. Garis yang panjang itu yang pertama yang dibuat, inilah jalan Allah yang lurus. yang di kanan yang di kirinya, inilah jalan syaitan yang banyak ini. Dan pada masing-masing jalan itu ada syaitan yang menyeru manusia kepada jalan itu. Jalan yang lurus satu, jalan kesesatan, penyimpangan banyak. Karena yang namanya kesesatan dan penyimpangan tidak ada batas dan tidak ada tepi. Karena itu hawa, karena itu adalah hawa nafsu. Tidak berdasarkan petunjuk dari atas langit, firman Allah, Al-Quran, dan sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam, dan hawa nafsu berbeda-beda satu dari yang lainnya, sesuai dengan apa yang ada pada manusia, akal dan keinginan dan tujuan-tujuan mereka. Apa yang menurut sebagian orang baik belum tentu baik bagi yang lainnya. Apa yang menurut sebagian kelompok baik bukan berarti bagi kelompok yang lainnya. Apa yang menurut baik bagi golongan sesuatu atau golongan yang satu belum tentu baik menurut golongan yang lainnya. Dan seperti itulah kesesatan. Tapi yang namanya kebenaran baku, sifatnya baku dan jelas, dia bukan hawa nafsu, dia bukan keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan perasaan yang ada pada manusia. Dia adalah arahan, dia adalah petunjuk yang jelas. Qala Allah wa qala Rasulullah, firman Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jalan Rasulullah jalan yang lurus. Maka kalau seorang ingin selamat dari tipu daya syaitan, ini dua yang terbesar. Ikhlas lillah, mengikhlaskan agama karena Allah dan ibadah karena Allah dan aktivitas karena Allah SWT. Dan yang kedua, berada di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang bawa petunjuk bagi kita sekalian di dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Kemudian ayo ikhwah rahimakumullah. Di antara beberapa perkara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang akan memelihara diri kita dari tipu daya syaitan, karena ini yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini, bagaimana petunjuk dan perhatian yang sangat besar dari agama ini agar kita bisa selamat, dan apa yang bisa kita lakukan dan kita amalkan untuk selamat dari tipu daya syaitan. Ya, di antaranya yang pertama yang bisa kita amalkan, yakni yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, seorang mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali setiap hari. Kata Nabi yang mulia alaihi wasallam, man qal, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari sebanyak 100 kali, maka kata Nabi SAW, kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dhalik hatta yumsia. Maka ucapannya itu akan menjadi benteng penjaga baginya dari syaitan sampai petang hari nanti. Ini ya, kita amalkan untuk menjaga dan membentengi diri dari syaitan dan makarnya, baik yang sifatnya fisik atau yang sifatnya hati, penyesatan dalam hati. Ya. Ini yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang bisa kita lakukan. Ya. 100 kali. 100 kali, enggak banyak. Dan ini hadis sahih. Dan seperti itulah biasanya sifat zikir yang datang dari Rasulullah SAW. Zikir yang datang dari Rasulullah SAW biasanya, kalau ada penentuan bilangan, pasti gak lebih dari 100. Nabi gak pernah mengajarkan umatnya untuk berzikir kalau ada penentuan bilangan yang lebih dari 100. Gak pernah, gak ada. Gak ada. Gak ada satu zikir pun dari Rasulullah. Kalau harus ditentukan bilangannya, kecuali gak boleh lebih dari 100 atau tidak bakal lebih dari 100. Kalau yang tidak ada penentuannya, maka banyak, terserah kapan saja dan berapa saja. Ini saya jelaskan untuk menjelaskan bahwasanya kalau ada sifat zikir yang ditentukan lebih dari 100, pasti jauh dari sunnah. Pasti bukan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. 1000, 500 pasti bukan dari Rasulullah SAW. Pasti itu rekayasa dan buatan. Bukan dari Nabi SAW. Apakah baik? Iya, baik. Baik menurut pelakunya, tapi bukan menurut kacamata syariat. Tapi bukan menurut kacamata syariat. Ya. Bukan menurut kacamata syariat. Ini ya. Kaidah yang diajarkan oleh Nabi enggak pernah lebih dari 100. Kalau yang lebih dari 100 pasti bukan dari sunnah Nabi SAW. Dan lebih dekat pasti kepada kesesatan. Pasti akan lebih dekat kepada kesesatan. Dan kenyataannya demikian. Banyak di antara zikir-zikir tersebut adalah zikir-zikir yang diajarkan oleh dukun dan tukang sihir. Dukun dan tukang sihir. Apalagi lafaznya biasanya jauh dari sunnah. Jumlah bilangannya juga jauh dari sunnah. Karena yang diinginkan oleh syaitan diantaranya adalah seorang jauh dari jalan yang lurus, dari sirat al-mustaqim. Dan terkadang syaitan dalam menyesatkan manusia dibungkus. Dibungkus yang jelek itu dengan kebaikan. Maka jangan kita macam-macam. Nabi SAW mengajarkan seperti itu, maka itulah yang terbaik. Dan itulah yang Allah cintai dan ridhai. Selain dari itu, gak ada jaminan. Bahkan kepada kesesatan itu lebih dekat daripada kepada jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, di antara yang bisa kita amalkan untuk menjaga kita dari tipu daya syaitan, yakni kita membaca ayat kursi ketika kita hendak tidur atau di pagi dan petang hari. Baca ayat kursi. Petang di pagi hari ba'da subuh. Petang hari itu ba'da asar. Baca ayat kursi. Kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, ini hadis tentang hadis Abu Hurairah, kisah Abu Hurairah yang menjaga harta zakat. Kemudian di malam hari datang syaitan yang menyerupai manusia, yang miskin dan mencuri harta zakat, ketangkap sama Abu Hurairah. Tapi si setan ini minta agar dilepaskan dengan alasan saya ini orang miskin, keluarga saya banyak dan seterusnya. Abu Hurairah kasihan, akhirnya dilepasin, jangan balik lagi. Malam yang kedua balik lagi, maling lagi harta zakat, ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Dan dia minta dikasihani lagi, dilepas lagi sama Abu Hurairah. Malam yang ketiga ketangkap lagi, maling lagi, gak kapok-kapok tuh setan. Ya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, saya tidak akan lepas kamu, ini dia yang ketiga kali ini. Saya akan bawa kepada Rasulullah. Kemudian setan ini mengatakan, maukah kamu lepaskan saya? Kalau kamu lepaskan, saya akan ajarkan kamu sebuah kalimat yang kalau engkau ucapkan itu ketika engkau mau tertidur, Allah akan menjagamu sampai pagi harinya. Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia alaihi wasallam, sangat tamak terhadap kebaikan. Sangat tamak terhadap kebaikan. Ya. Sehingga akhirnya ya sudah, kalau gitu enggak apa-apa deh, amalan. Abu Hurairah memperturutkan syaratnya itu. Ya, sehingga akhirnya diajarkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Dan Rasul Abu Hurairah lapor kepada Rasulullah tentang hal ini semua. Maka Nabi mengatakan, "Sadaqaka wa huwa kadzub." Orang setan yang datang kepada kamu itu benar padahal dia adalah seorang pendusta. Dan Abu Hurairah dikatakan kepada Rasulullah, oleh Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, tahukah kamu siapa yang datang kepada kamu semalam itu? Itulah syaitan. Itulah syaitan. Hadis ini menjelaskan kepada kita sekalian, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, syaitan bisa merubah bentuknya kepada bentuk manusia yang bisa dilihat dengan kasat mata. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita sekalian sifat utama syaitan, pendusta, bohong. Tukang bohong. Kemudian yang ketiga, ya. Kenapa Abu Hurairah kok tidak membawa orang ini yang maling kepada Rasulullah? Padahal dia maling, kan bisa dihukum dan dilepaskan begitu saja. Karena yang dicuri adalah harta Baitul Mal. Harta Baitul Mal adalah di antara harta, kalau ada pencuri, maka ini di antara yang tidak bisa dijadikan sebagai alasan seorang itu terkena hukum potong tangan, karena hartanya harta Baitul Mal. Apalagi si pencurinya adalah miskin, orang miskin. Ya, karena di sana ada syubhat, yaitu harta Baitul Mal kan ada bagian untuk dia di dalam harta tersebut. Makanya Abu Hurairah tidak membawa dia kepada, jadi kalau ada, kenapa kok Abu Hurairah tidak lapor kepada Rasulullah? Karena ini kan bisa saja berhak untuk mendapatkan hukuman. Itu sebabnya. Kemudian yang ketiga, ayat berikutnya, hadis itu juga menjelaskan yang penting sekalian, bahwasanya syaitan pun tahu tentang kebaikan. Orang yang jelek, orang yang kufur, orang musyrik, orang kafir pun terkadang tahu kebaikan. Tapi belum tentu ngamalin, belum tentu mengamalkan. Makanya jangan kalah mental. Terkadang kalau kita lagi ruqyah, gak taunya dia lebih pasih bacaan Qurannya. Kita baca ayat kursi, dia baca ayat kursi plus setelahnya. Kadang-kadang kita kalah mental di sana, ya. Ketemu orang kesurupan, kita bacain, dia malah ngikutin baca. Iya kan? Kadang-kadang yang ruqyah ini karena belum pengalaman kalah mental, geder juga akhirnya. Wah, malah diajarin nih kita nih. Karena syaitan bisa saja dia menguasai itu, dia menguasai itu. Ya. Dukun menguasai ayat-ayat Al-Qur'an, jangan heran. Jangan heran. Ya, ini untuk pengetahuan, ya. Tadi siang saya lihat, ya, ada pengobatan. Yang orang ini dipanggilnya Ibu Hajah. Hajah. Ya, pengobatannya kelihatannya menggunakan beberapa kalimat dari Al-Qur'an, tapi transfer telur, telur ditransfer. Orang awam akan melihat yang seperti ini wali atau ini apa namanya, orang pintar. Padahal itu dukun, itu sihir. Kita lihat di mangkok-mangkoknya. Tulisan-tulisan kayak Arab, itu rajah namanya, haikal atau rajah. Itu mantra-mantra syaitan. Mungkin dia menutupinya dan menyamarkannya dengan dia baca ayat-ayat tertentu dan seterusnya. Atau dia mengaku, saya ketika kalau mau ngobatin orang saya itikaf dulu. Dari jam 2 sampai jam 4 sampai subuh itikaf dulu, berdoa. Berdoa kepada siapa? Kita gak tahu. Dan apa yang dia doakan, apa yang dia amalkan. Bisa jadi itu di luar sunnah Nabi SAW dan itu disenangi oleh syaitan, setan yang bantu. Iya, orang awam ditampakannya semua akan tertipu dan menyangka ini benar, pengobatan yang benar, transfer penyakit ke telur, ya, transfer penyakit ke telur. Apalagi yang ngobatin pakai jilbab, tampangnya tampang Timur Tengah lagi. Ya kan? Ketipu semua orang awam. Padahal itu syaitan. Itu sihir. Ya, itu sihir. Syaitan, lihat deh. Hadis Abu Hurairah. Kenal ayat kursi, bahkan dibaca. Baca. Ya. Faqra ayat al-kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata syaitan, kalau engkau mau tidur, baca ayat kursi, Allahu la ilaha illal qayyum. Lihat, syaitan bisa baca Quran. Jadi jangan ketipu. Makanya harus kita, masya Allah, fitnah besar. Kalau kita katakan, oh ini gak benar nih dukun. Wah masa gak benar, lihat pakai jilbab. Lihat dia itikaf dulu, dia sholat malam dulu untuk nyembuhin. Banyak, dan banyak yang model kayak gini. Banyak yang model kayak gini. Yang orang-orang bilang pengobatan alternatif-alternatif. Ya, di rumahnya dipajang ayat Al-Quran dan seterusnya. Tapi terkadang kita tuh gak tahu bahwasanya yang dipajang itu sebagiannya bukan ayat Al-Quran, tapi rajah. Memang ada ayat Al-Quran yang dipajang, tapi sebagiannya bukan. Raja, dan itu mantra, mantra syaitan. Itu sihir, itu sihir. Ya, ini jangan ketipu. Ini disiarin di media-media. Bahwasanya si fulan ini sembuh dengan sebab hajah ini, yang pakai jilbab, dengan amalan-amalan ritual yang kelihatannya ada ayat Al-Qur'annya dan seterusnya. Pakai telur, tarik-tarik. La ilaha illallah. Tipu semua. Padahal itu sihir. Sihir. Ya, jangan salah. Lihat. Lihat hadis ini. Lihat sunnah. Lihat sunnah. Setan apal ayat kursi. Bayangin. Ya. Jadi jangan ketipu. Jangan ketipu. Walhal nih yang kedua yang bisa kita amalkan untuk menjaga dari tipu daya syaitan, baca ayat kursi ketika pengen tidur. Ya, jangan pelor. Nempel molor. Baca dulu ayat kursi, ya kan? Biar terpelihara dari gangguan syaitan. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara sunnah Nabi SAW yang diajarkan agar kita terpelihara dari gangguan syaitan, yakni mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika kita mimpi buruk. Ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke kiri, meludah ringan, ya, jangan reak yang dikeluarin, meludah ringan ke kiri. Ini untuk memelihara kita dari gangguan syaitan ketika kita mendapatkan mimpi yang buruk. Ya, mimpi yang buruk. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Dan yang ketiga, kita merubah posisi tidur. Yang tadinya madep kiri, madep kanan, enggak apa-apa. Seperti itu. Ya. Mimpi itu ada 3 kata Nabi. Ar-ru'ya thalatha. Mimpi itu ada 3. Ar-ru'ya minallah, mimpi yang datang dari Allah. Ya. Wal hulm minasyaitan. Ini mimpi yang buruk biasanya dari syaitan. Dari syaitan, mimpi yang buruk itu dari syaitan. Yang ketiga adalah hadithun nafs. Ya, ini kembang tidur. Mimpi itu ada 3. Imma dia adalah dari Allah, yang kedua dari syaitan, atau yang ketiga kembang tidur. Ciri mimpi yang dari Allah biasanya adalah mimpi-mimpi yang menggembirakan kita, dan biasanya sifatnya adalah rumus, rumzun. Seperti contohnya apa yang diimpikan oleh raja pada zaman Nabi Allah Yusuf. Dia ngelihat ada 7 sapi yang dengan sifat seperti ini, yang gemuk, dan ada 7 sapi yang kurus, dan niat lumbung begini dan begitu. Rumus. Nabi Allah Yusuf mentafsirkan bahwasanya maksudnya ini akan terjadi paceklik. Pertama akan terjadi apa namanya musim panen selama 7 tahun. Kemudian saat itu jangan kita abisin semua, tapi simpen. Karena setelah itu akan ada 7 tahun yang masa paceklik. Nah, simpenan ini kita buat cadangan. Tafsir Nabi Allah Yusuf sifatnya rumus, sapi dan seterusnya. Ya kan? Biasanya tidak langsung biasanya. Atau bisa juga langsung. Bisa juga langsung, tapi itu sifatnya adalah busra, kabar gembira. Kabar gembira saja. Dan perlu kita ketahui, yang namanya mimpi tidak boleh dijadikan landasan amal. Enggak boleh. Sepakat para ulama, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, mimpi enggak boleh dijadikan landasan amal. Kenapa kamu mengamalkan ini? Kenapa kamu sebar SMS ini? Karena saya dapat dari orang yang katanya mimpi ketemu Rasulullah, nyuruh untuk nyebarin SMS ini. Kalau nggak nyebarin nanti jadi siar. Ini nggak boleh diamalkan. Karena mimpi tidak boleh jadikan landasan amal. Mimpi kalaupun itu datang dari Allah sifatnya kabar gembira saja. Seperti Al-Imam Bukhari, mimpi melihat Rasulullah SAW, kemudian dia mencuci kakinya. Ya, nggak ada apa-apa kecuali itu kabar gembira. Bahwasanya kata para ulama, ya Al-Imam Bukhari adalah di antara orang yang membersihkan atau mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dan membersihkan dan menegakkan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Dia mencuci kaki Nabi SAW. Lihat, ya. Tapi bukan, nggak bisa dijadikan landasan amal, nggak bisa dijadikan landasan amal dan nggak boleh. Al-Imam Nawawi menjelaskan, seorang yang mimpi itu atau mimpi itu tidak bisa dijadikan landasan amal. Kenapa? Di antara alasannya, karena orang yang mimpi itu sedang dalam keadaan nggak sadar, ego, nggak sadar. Kalau seorang yang banyak lupa, atau seorang yang lalai dari hafalannya, perkataannya nggak bisa dipegang, nggak boleh dipegang. Kenapa? Karena goncang hafalannya. Orang yang tidur sama keadaannya dengan orang yang lupa, yang lalai. Coba aja kita tidur. Pas kita bangun kadang-kadang kita gak ngerti mimpi tadi apa ya. Padahal banyak kayaknya mimpinya. Tapi apakah bisa kita sebutkan satu-satu? Gak bisa. Berarti mimpi itu seorang berada dalam keadaan yang gak bisa dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran perkataannya. Makanya kalaupun itu dari Allah, para ulama sepakat bukan jadi dalil dan tidak bisa jadi dalil dan landasan amal. Sifatnya hanyalah kabar gembira saja. Apalagi kalau mimpi tersebut jelas di budaya syaitan, yang justru mengajarkan sesuatu yang menyelisihi sunnah Nabi yang mulia, menyelisihi agama. Nabi ngajarin A, Abi menjelaskan tata cara A. Di mimpi tersebut justru dia akan mengaku bertemu dengan Nabi mengajarkan tata cara B. Berarti syaitan. Walaupun mungkin yang ngajarin itu ngaku saya adalah Nabi, kamu amalin begini dan begitu. Memang benar, syaitan tidak mampu menyerupai Rasulullah SAW dalam mimpi-mimpi seseorang. Tapi syaitan mampu mengaku saya adalah Nabi, atau syaitan bisa berparas dengan paras yang kelihatan sebagai orang alim, kemudian mengajarkan kesesatan pada seorang, dan ini gak sedikit banyak. Ya, makanya mimpi tidak bisa dijadikan tolak ukur landasan syariat. Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh dengannya enggak akan sesat lama-lamanya, kitab Allah dan sunnahku. Nabi enggak pernah, kitab Allah, sunnahku, dan mimpi kalau kalian nanti bertemu denganku. Dua udah, enggak ada yang ketiganya. Kitaballahi wa sunnati. Ya, ini udah azan? Belum ya. Kemudian yang kedua kata Nabi, mimpi yang kedua itu mimpi dari syaitan. Nah, mimpi dari syaitan itu biasanya mimpi buruk. Bisa kita kayak seperti diuber-uber sama binatang, bikin kita capek. Atau rep-repan kayak ada yang nindiin, gak bisa napas. Itu syaitan kerjaannya tuh. Nah, ingat waktu mau tidur langsung nempel molor atau doa dulu. Ya, ingat dulu. Ya, rep-repan. Dan bahkan diantara ciri orang itu diganggu oleh syaitan, seorang punya penyakit. Dan penyakitnya bukan medis biasanya. Diantara cirinya, ciri saja diantaranya, bukan harus, tapi cirinya itu biasanya dia sering mimpi buruk. Ima dia ditampakkan sesuatu yang serem, atau diuber-uber beberapa ekor binatang, atau diuber binatang, atau dibawa ke tempat yang jauh kemana, dan dia sangat capek sekali dan seterusnya. Ini diantara ciri bahwasanya orang tersebut berarti memang disakiti dan dikerjain sama syaitan. Berarti non medis, ciri mimpi dari syaitan itu bisa. Mimpi yang ketiga kata Rasulullah, kembang tidur. Kalau kembang tidur ini ya kayak kita, ya. Tadi pagi mau makan bakso sama sampean, akhirnya tidur mimpi makan bakso. Oh, enak banget nih baksonya. Nah, ini kembang tidur. kembang tidur. Ya, tadi pagi ngelihat sesuatu yang menakjubkan, nanti tidur kebawa karena gak kesampaian. Ah, ini kembang tidur. Mimpi ada tiga. Lihat. Penjelasan Rasulullah juga menjelaskan bagi kita sekalian dan memberikan pelajaran dan tambahan dan penguat. Mimpi gak bisa dijadikan sebagai hujah landasan amal. Kenapa? Karena mimpi itu bisa salah satu dari tiga ini. Dari Allah, dari syaitan, atau kembang tidur. Siapa yang jamin kalau mimpi kita itu langsung dari Allah, sehingga kita bisa jadikan landasan amal? Berarti mimpi itu sifatnya adalah dhon. Sifatnya adalah sangka, prasangka. Bahkan para ulama seperti Ibnu Sirin yang terkenal dengan ahli tafsir mimpi. Ketika menafsirkan mimpi, enggak pernah mengatakan tafsirnya adalah seperti ini. Tapi beliau senantiasa ada adab. Adabnya apa? Kira-kira tafsirnya adalah seperti ini, kemungkinan tafsir seperti ini. Ihtimal, sifatnya kemungkinan, enggak pasti, adab. Gitu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan nanti pada Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.